Naryo sebagai Kisabrang, dibantu oleh Suryadin dan Endang. Pembawa cerita, Neni Sumardi. Teknik dan montase, Agus Budianto. Dengan sutradara, Denny Denhas. Diceritakan, Batara kembali ke tempat Ki Mujur di padepokan Sri Gunting di puncak Gunung Raya. Ki Mujur merasa cemas ketika mendengar cerita Batara tentang perempuan aneh yang ditemuinya di desa Lubuk Mentilin tengah malam. Ki Mujur merasa bahwa perempuan itu pasti Mak Rompang. Dan yang dicemaskan oleh Ki Mujur adalah pembalasan Mak Rompang yang rasanya akan datang sebentar lagi. Tanda itu disimpulkan oleh Ki Mujur karena teman Batara melihat Mak Rompang dalam keadaan muda dan sangat cantik. Betul, Gandini. Batara sudah pergi 2 minggu yang lalu. Ah, buat apa mengharapkan laki-laki seperti itu? Dia tidak punya perhatian pada saya. Dia sepertinya tidak suka sama saya. Ah, Gandini mulai cemberut. Dan kalau dia cemberut begitu, wah, dia bertambah cantik. Ah, asik juga melihat wajah yang cantik ini. Iya kan, dia tidak suka sama saya. Alah, aku bilang saja Batara suka sama dia, ya, supaya aku lebih lama ngobrol sama gadis cantik ini. Hei, Tembong, betul kan Batara tidak suka sama saya? Ah, yang bilang begitu siapa? Kata orang-orang. Ah, jangan percaya sama orang. Nih, percaya sama Tembong, ah? Karena Tembong yang paling tahu hati Batara. Betul. Betul. Nih, dengarkan. Dulu Batara pernah bilang sama saya bahwa Gandini kalau sedang cemberut pasti jadi lebih cantik. Betul, dia bilang begitu. Betul. Berani sumpah? Ah, bohong kamu. Kapan Batara melihat saya cemberut? Sedangkan bertemu saja baru sekali itu. Wah. Dia tahu kalau aku bohong. Sudah, saya mau pulang dulu. Tunggu dulu. Apa lagi? Mungkin Batara pernah lihat kamu cemberut, tapi kamu tidak tahu. Kapan Batara kembali? Kalau tidak ada halangan, mungkin seminggu lagi. Seminggu lagi? Iya. Kemana dia sebenarnya, Tembong? Oh, dia sekarang pergi berdagang. Berdagang? Dagang apa dia? Berdagang lada ke Muara Tembesi. Hebat dia ya. Oh, tentu. Dia bilang, kalau mau melamar kamu, dia harus banyak uang. Karena dia tidak mau melihat kamu sengsara setelah jadi istrinya nanti. Dia bilang begitu, Tembok? Iya. Seharusnya Kang Batara tidak usah begitu. Kalau dia mau jadi suami saya, maka seluruh harta kekayaan orang tua saya pasti untuk dia. Karena saya adalah anak satu-satunya. Harusnya aku yang jadi suamimu, Gandini. Aku senang sekali sama kamu. Sayang kamu tidak tahu. Kang Batara berdagang apa ke Muara Tembesi, Tembong? Berdagang lada. Karena lada sangat laku di sana. Bapak saya juga bilang begitu. Banyak orang-orang dari Singosari datang ke sana membeli lada. Lalu mereka bawa ke Tanah Jawa. Ya, memang begitu. Aku sebenarnya tidak tahu masalah perdagangan lada. Hanya mendengar pembicaraan kisah Abrang dengan Bapak Gandini. Tembong, saya mau pulang dulu ah. Hari sudah mulai sore. Gandini, kapan kita ngobrol lagi? Kapan saja. Di mana Gandini? Datang saja ke rumah. Betul? Betul. Oh, ini dia. Sudah lama aku ingin datang ke rumahnya. Tapi tidak pernah ada kesempatan. Dia melihatku. Apakah dia mencari seseorang? Atau apakah nenek ini yang sering aku dengar suaranya? Tapi tidak pernah aku lihat wujudnya itu. Nenek mencari siapa? Tidak. Aku hanya melihat rumah ini. Rumah siapa ini? rumah orang tua saya, Nek. Bagus ya rumah orang tuamu ini. Mengingatkan aku pada rumah orang tuaku dulu. Tapi itu dulu. Ya. Kira-kira seperti rumah inilah rumah orang tuaku. Apakah nenek yang sering bicara pada saya? Bicara padamu? Aku bicara padamu? Iya, nenek sering berbisik di kuping saya. Nenek bilang kita akan berkawan, bersahabat. Tapi selama ini nenek tidak pernah melihatkan bentuk. Dan sekarang nenek melihatkan wujud nenek pada saya. Ah, bertemu saja kita baru kali ini, ya kan? Jadi kapan aku bicara padamu? Ya, saya hanya mendengar suara, tapi tidak pernah melihat wujud. Dan ini buktinya, bukti dari nenek sebagai tanda persahabatan, Pon. Saya memberikan ini? Iya, nenek memberikan kembang kemboja ini. Siapa namamu, Nak? Gandini. Gadis ini sudah diberi tanda oleh Mak Rompang berupa kembang kemboja. Tapi kembang itu sudah layu. Bertanda Mak Rompang dalam keadaan sangat tua. Kenapa nenek heran melihat saya? Nasibmu buruk, Nak. Buruk? Iya. Sudahlah, aku pergi. Sialan, enak saja meramalkan nasibku buruk. Dasar nenek peot. Perlahan, perempuan tua itu menjauhi rumah Gandini. Sedang Gandini memperhatikan langkah kaki tua yang masih gagah itu dengan bertolak pinggang. Kalau saja dia tahu bahwa perempuan tua itu adalah seorang pendekar sakti yang bernama Nyesepi, maka tentulah Gandini tidak akan bersikap demikian. Jentuti, Jentuti, tahu nggak? Jentuti, Jentuti, kenapa Bu Parto? Ada apa sih Bu Parto? Ceritain dong. Iya, Jentuti. Iya, cerita dong cerita. Dari tadi Jentuti-Jentuti terus. Iya, sekarang dia langsing loh. Tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya ya, padahal dulu sering mengeluh terlambat bulan lah, sering mulut lah, pegal-pegal waktu datang bulan lah. Oh, itu. Mau tahu resepnya? Loh, memangnya Jentuti tahu? Wong yang ngasih tahu resepnya saya kok. Apa sih? Nih. Menpas Kapsul. Menpas Kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya, melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Menpas Kapsul dapat melangsingkan dan memperindah tubuh Anda. Menpas Kapsul, produksi PT Sinar Effendi Murni. Kau akan memikul air dengan satu batang bambu. Aku mau kau memikul sambil berlari dari bawah ke sana. Ya, Ki. Akan saya kerjakan. Tolong, Pak. Ambilkan kaleng jahitan Ibu. Tuh, di belakang Bapak. Aduh. Kenapa, Pak? Kenapa? Tanganku, Bu. Aduh, punggungku juga lino, Bu. Waduh, Bapak ini encok rupanya. Bentar, Pak. Aduh, orang lagi sakit kok malah ditinggal, Bu. Nah, Pak, minumlah ini. Ini apa, Bu? Dutarema, obat rematik encok sakit pinggang. Bila Anda rematik, pegal lino, sakit pada sendi dan tulang, encok pada tangan, kaki, punggung, atau sakit pinggang, minum segera tablet Dutarema. Dutarema, tablet anti-rematik yang bekerja cepat dan ampuh untuk mengatasi segala macam sakit persendian dan tulang, rematik dan sakit pinggang. Sudah sembuh, Pak, encoknya? Ya sudah dong. Ibu memang hebat. Yang hebat bukan Ibu, Pak, tapi Dutarema. Dutarema, produksi PT Sinar Effendi Murni. Tapi sawahmu yang di dekat pancuran itu akan aku sita. Aduh, Kisatang, saya mohon, jangan, Ki. Beri saya kesempatan untuk mencicil hutang saya. Kalau kamu tidak bisa membayar cicilan hutangmu hari ini, maka sekarang sawahmu di dekat pancuran itu aku sita. Ki, tunggu, Ki. Ki. Benar-benar lintah darat orang itu. Apa kata Bisa Brang, Kang? Dia mau menyita sawah kita yang di dekat pancuran itu, Suni. Betul kan kataku dulu? Kang, terima saja pemberian Kisah Brang itu. Apa salahnya? Paling-paling Kisah Brang akan menjadi menantu kita. Tapi kalau sekarang, malah sebaliknya. Dia akan menjadi orang yang selalu akan menyusahkan kita. Sudahlah. Biarlah disita. Lalu apa lagi milik kita? Sawah yang di sebelahnya kan masih ada. Dengan sawah yang segitu, kita bertambah tidak akan sanggup mencicil hutang kita. Lalu, apa yang harus kita bayarkan pada lintah darat itu sekarang ini? Hah? Apa, Suni? Apa? Apa kamu punya simpanan? Apa kamu punya tabungan? Ya tidak ada. Sudah, diam kamu. Tunggu terus. Apa ada yang aneh dari bentuk tubuhku yang sudah tua ini? Maaf. Nenek dulu pernah mampir di rumah makan itu kan? Tidak. Betul. Seminggu yang lalu. Mungkin perempuan tua yang kau lihat itu mirip aku. Tidak. Bukan mirip, tapi memang nenek orangnya. Hanya waktu itu ada kembang kemboja di rambut nenek. Orang ini sudah bertemu dengan Mak Rompang. Siapa namamu, Kisana? Kisabrang. Sayang, nasibmu buruk. Memang dia, dia yang aku lihat di rumah makan. Dia peramal hebat. Dia katakan nasibku buruk. Hei, tunggu dulu. Dia berjalan terus. Aku ingin bicara padanya. Aku ingin diramal yang lain. Aku harus susul dia. Bisa menyusulnya, padahal aku sudah berlari begini. Cepat sekali perempuan itu berjalan, sehingga aku ketinggalan jauh. Masa mengejar perempuan tua seperti itu saja? Aku tidak sanggup. Nah, itu Wulandari menuju kemari. Lebih baik menunggu Wulandari daripada mengejar nenek-nenek. Andi, pengantin baru kan? Kok udah loyo begitu ya? Andi. Halo pengantin baru, apa kabar nih? Baru juga seminggu jadi pengantin baru, kok udah loyo begini nih? Jadi orang kayak Naryo dong. Biar udah punya anak dua, tapi kondisinya masih tetap segar. Gairah terus, sampai tua kali. Bisa aja kamu, Wan. Tapi gimana caranya, Yo? Gampang. Minum aja kapsul obat kuat Aladina. Aladina. Kapsul obat kuat Aladina dibuat dari ramuan tumbuh-tumbuhan berkhasiat ditambah ginseng dari Korea.